Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, masih pada bab an-nafaqah 'ala al-'iyal. Bab memberikan nafkah kepada keluarga. Telah kita sebutkan bahwasannya al-iyal humul ladina ya'uluhum al-insan min zawjatin au qaribin au mamlukin. Al-iyal, keluarga, mereka adalah yang dimana seseorang memiliki family, ya, keluarga. Di antara mereka adalah zaujah, istri, qarib, saudara dekat, ya, saudara dekat, saudara sekandung, atau orang-orang yang dia merupakan termasuk ahli waris, au mamluk, atau budak-budak yang dimiliki. Maka mereka yang disebut sebagai al-iyal, keluarga. Ya. Fal qarib, keluarga dekat, mereka memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Ya. Mereka berhak untuk mendapatkan nafkah. Yaitu diantaranya adalah memberikan makan, memberikan minum, memberikan baju, ya, menjadikan baginya rumah atau kediaman, yang semua ini enam adalah sesuatu yang enam bisa menegakkan baginya kebutuhan-kebutuhannya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, wa'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah, lahu rizquhunna, ya, baginya rezeki-rezeki untuk mereka, ya, hunna, yakni al-iyal, keluarga, memberikan kepada mereka rezeki-rezeki bagi seorang ayah, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Dan juga para ulama menyatakan memberikan nafkah kepada seorang wanita yang menyusui anaknya. Iya. seorang wanita yang menyusui anaknya, walaupun tidak ada kaitan keluarga. Ya, misal dia memiliki seorang bayi, lalu ternyata ibunya tidak bisa menyusuinya, lalu disusui oleh wanita lain. Maka seorang ayah, ayah bagi anaknya ini, dia harus memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya. Sebagaimana dalil yang menjelaskan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, dan bagi seorang ayah dia memberikan rezeki kepada mereka, keluarganya, dan termasuk keluarganya ini adalah wanita yang menyusui anaknya walaupun tidak ada ikatan keluarga. 6. Semata-mata karena sebab al-irdha, sebab menyusui, maka wanita tersebut mendapatkan nafkah dari ayah anak tersebut. Amma idza kanat fi hibalihi falaha nafaqah min ajli zaujatihi. Adapun kalau wanita tersebut adanya kaitan keluarga, ikatan keluarga, maka juga dia mendapatkan nafkah karena dia adalah berstatus istri bagi ayah anak tersebut. 6. Jadi ibu susu itu mendapatkan nafkah. Sama dengan halnya istri. Ibu susu dia tidak ada ikatan keluarga, Adapun istri adanya ikatan keluarga. Maka bagi mereka berhak untuk mendapatkan nafkah karena termasuk di dalam ayat ini. Kemudian dalam firman ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya al-maulud bagi seorang ayah ini mencakup al-ab al-adna wal-ab al-a'la, yaitu ayah ke bawah atau ayah ke atas. Ayah ke bawah atau ayah ke atas, maksudnya tingkatan. Ayah ke atas itu ayahnya kita. Kemudian ayahnya kita. Kalau kita dengan bahasa kita adalah kakek, termasuk ayah al-a'la karena dia di atas. Kemudian buyut, di atas lagi karena dia adalah kakek dari ayah kita. 6. Maka wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada anak dari anak-anaknya, yaitu cucu. Seorang kakek dia wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yaitu maksudnya cucu-cucunya. Dan seterusnya ke bawah, in nazalu, ke bawah cicit-cicitnya, anak cicit, cucu dari cicit, dan seterusnya ke bawah. 6. Karena mereka ini termasuk daripada iyal, keluarga al-qarib, keluarga dekat. 6. Kemudian telah kita sebutkan bahwasannya syarat memberikan nafkah Yang pertama bahwasannya yang memberikan nafkah tersebut dia qadiran alal infaq. Dia mampu untuk memberikan nafkah. Ya, dia mampu untuk memberikan nafkah. Ya, kalau dia tidak mampu memberikan nafkah, maka ya tidak wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada yang lain. Ya. Maka dia khususkan untuk keluarganya ya, sendiri. 6. Tidak wajib untuk memberikan nafkah. Ya. Syarat yang kedua, seorang yang mendapatkan nafkah, ya, dia tidak mampu untuk ya, mencari nafkah sendiri untuk dirinya sendiri. Ya. Dia tidak mampu, mungkin masih kecil. Ya. 6. Atau dia sakit. Ya. Dia tidak mampu. Ya. Tetapi kalau dia mampu, seorang yang mendapatkan nafkah tersebut mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, ya. Maka hal ini lebih utama untuk dirinya sendiri, ya. Misal seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ternyata anaknya ya, dia mampu melebihi daripada keluarga atau ayahnya. Ya. Ya. 6. Mungkin dia punya usaha. Ya. Ya. Atau dia bertani, atau dia berternak. Nah, usahanya ini, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya. Maka, seorang ayah tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Karena dia mampu untuk mencari nafkah sendiri. Ya. 6. Ya. Tetapi kalau dia tidak mampu, ya, masih belia, masih kecil, ya, maka wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ya, berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, dan yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, yang telah kita sebutkan, yaitu seorang yang memberikan nafkah adalah seorang yang mendapatkan warisan atau ahli waris dari yang diberikan ya, nafkah tersebut. Ya. Seorang yang memberikan nafkah adalah ahli waris dari orang yang diberikan nafkah tersebut. Seorang ayah dengan anak. Ya, seorang ayah dengan anak. Maka anaknya mendapatkan warisan dari ayahnya. Ya, begitu pula anaknya. Ketika dia mampu, dia punya harta, lalu dia meninggal, maka ayah mendapatkan bagian. Ya. 6. Ya. Adapun jika ada ya keluarga dekat tetapi dia tidak bisa mewariskan ya atau bukan ahli waris, maka tidak wajib untuk diberikan nafkah ya. Tidak wajib untuk diberikan nafkah ya. 6. Misal sepupu ya, bukan saudara kandung tapi sepupu ya. Ya, saudara dekat juga ya, tapi tidak ada ikatan waris ya. 6. Maka tidak wajib untuk dia memberikan nafkah. Ya. Tapi kalau paman kepada keponakannya, ya, ini masih ada ya, kaitan dekat. Ya. Kakek dengan cucunya, ya, masih ada ikatan dekat. Nah, maka dia wajib memberikan nafkah ketika ya, saudara-saudara dekatnya ini tidak mampu untuk mencari nafkah. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ya. Enam, memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Ya. Yang terpenting dari itu adalah makanan dan minuman. Ya. Kemudian tempat tinggal, pakaian, bahkan para ulama menyatakan nikah pun, ya kalau dia tidak mampu maka dibantu, ya dibantu enam untuk menunaikan hajatnya, karena nikah merupakan perkara hajat yang penting, ya dibandingkan makan dan minum, ya artinya hajat yang sangat penting, ya. Enam. Dalilnya bahwasannya ya wajibnya seorang memberikan nafkah kepada keluarganya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan atas seorang ayah baginya memberikan rezeki kepada mereka, kepada keluarganya, wa kiswatuhunna, memberikan pakaian kepada mereka keluarganya bil ma'ruf, dengan baik, ya berikan ya apa yang kita mampu ya untuk keperluan mereka, kebutuhan mereka. 6. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang liung fikdu sa'ati min sa'ati, وَمَنْ قُدِرَ عَلِي رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ. Hendaknya berikanlah nafkah ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِ, seorang yang memiliki keluasan, dari keluasan rezeki berikan ya kepada keluarga-keluarganya yang membutuhkan. 6. Wa man qudira 'alaihi rizquhunna, dan adapun orang yang terbatas rezeki-rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaknya dia berikan nafkah tersebut dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari rezeki. Ya. Terbatas. Ya. Nafkah yang dia berikan kepada keluarganya, berikan terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya dari rezeki-rezeki. 6. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kepada satu jiwa pun kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. 6. Ketika dia hanya mampu ya memberikan nafkah kepada keluarganya ya dengan makanan yang sederhana, pakaian yang sederhana, tempat tinggal yang sederhana, ya berikan ya, karena itulah yang Allah berikan kepadanya ya. Tetapi ketika dia mampu, dia luas rezekinya, berikan yang terbaik ya, untuk keluarganya. Ya. Berikan yang terbaik untuk keluarganya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa-apa yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan, min syai dari sesuatu, fahuwa yukhlifuhu, maka dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya apa yang kamu keluarkan untuk keluargamu. Ya. 6. Ya. Kita punya, berikan. Ya. Ya. Karena Allah akan mengganti, ya, apa yang telah kita keluarkan. 6. Jangan kita tahan-tahan, ya. Ya. Dengan alasan, ya, tidak ada uang dan lain sebagainya. Padahal ada. Ya. Berikan apa yang mereka butuhkan. Ya. Ketika kita mampu untuk memberikannya. Karena an-nafaqo 'alal 'iyal, ya, itu afdal min infaqi fi sabilillah. Wa min infaqi, ya, 'alal masakin. Karena berinfak kepada keluarga, anak, istri, saudara dekat, itu lebih afdal dibandingkan dia mengeluarkan harta fi sabilillah, di jalan Allah. Itu lebih afdal dibandingkan dia mengeluarkan hartanya untuk sedekah, ya, kepada fakir miskin. Ya. Lebih afdal dia memberikan keluarganya. Ya. Jangan sampai keluarganya kelaparan, jangan sampai keluarganya kehausan, jangan sampai keluarganya kedinginan. Dahulukan keluarganya, ya. Dahulukan anak dan istrinya, dan keluarga dekatnya, dibandingkan dia menginfakkan hartanya fi sabilillah, ataupun, ya, infak kepada al-masakin. 6. Ya. Akan tetapi, kalau keluarga kita sudah cukup, ya, maka kita keluarkan, ya, harta yang ada sisa untuk bersedekah sebagai amalan jariah, ya, yang bisa membantu kita nanti ketika kita di alam kubur. Nah, jangan beralasan ini keluarga saya nanti untuk keluarga saya. Padahal keluarganya cukup, tidak terkurangi, ya, tidak kelaparan. Ya. Nah, maka keluarkan harta itu, ya, untuk sedekah kepada fakir miskin atau fi sabilillah sebagai, ya, na'am, sedekah jariah untuk kita, na'am, sebagai bekal, ya, setelah kita meninggal dunia. Taib. Ya, jadi wajib bagi kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.